Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'al al-huzna in syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian Sahih Muslim kita di mana kita masuk ke dalam bab yang ke-33. Bab najasati ad-dam wa kayfiyati ghuslihi. Bab najisnya darah dan tata cara membasuhnya. Hadis nomor 673. Wa haddatsana Abu Bakar bin Ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Hisham bin Urwah ha wa haddatsana Muhammad bin Hatim wal lafdhu lahu قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. Dengan sanadnya kepada Asma, dia mengatakan seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, salah seorang di antara kami pakaiannya terkena dengan darah haid. Apa yang dilakukan dengan itu? Jadi dibilang kainnya kena darah haid, lalu apa yang harus dilakukannya? Qala tahuttu. Lalu Nabi mengatakan, tahuttuhu, yakni dia menguraiknya, menggaruknya. Thumma taqrusuhu bilma, kemudian diucek dengan air. Thumma tandahuhu atau tandihuhu, kemudian dia bilas atau dia basuh dengan air. Thumma tusalli fihi, kemudian dia sholat dengan memakai kain yang kena tadi. Berarti dia tidak cuci semuanya, cuma dia membersihkan bagian yang kena oleh darah. Hadis berikutnya 674. Tapi sebenarnya ini hanya penegasan daripada sanad. Wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Lumayr ha wa haddatsana Abu Tahir qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarana Yahya bin Abdullah bin Hasalib wa Malik bin Anas wa Amr bin Harith kulluhum an Hisham bin Urwah bi hadha al isnad mithl hadits Yahya bin Sa'id. Yani penegasan dengan sanad. Ya, ini adalah kelebihan dari imam Muslim di dalam penulisan hadis kitabnya ini. Belajar yang bisa kita ambil dari hadis di atas bahwa wajibnya membersihkan najis dengan air. Wajibnya membersihkan najis dengan air. Dari mana diambil? Dari perkataan summa taqrusuhu bilma. Lalu engkau menguceknya dengan air, ya, summa tandahu. Kemudian kamu membasuh. Jadi prosesnya misalkan kena darah lalu diurai, lalu dibawa dengan masukkan ke dalam air, kemudian ya ini namanya masukkan dalam air dikucek, ya, atau tadlik, itu namanya taqrusu qars. Summa tandahu, ya, dia bersihkan. Yani tandahu ay taghsilu. Wa yu'khadh minhu, ya, faedah tadi adalah wujubu ghusli najasati bilma, wajibnya membasuh najis dengan air. Diambil dari itu, ya, disimpulkan wa yu'khadh minhu anna man ghasala bil khal au ghairihi min al ma'i'at lam yujzihu. Siapa yang membasuh, ya, membasuh najis itu dengan cuka atau zat cair lainnya, maka itu tidak sah. Ya, harus dengan air, bukan dengan cairan yang lain. Kenapa? Li'annahu tarakal ma'mura bihi. Kenapa tidak sah? Karena dia telah meninggalkan apa yang diperintahkan untuk itu. Apa yang diperintahkan? Membersihkannya dengan air. Baik, faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis di atas adalah wa fihi anna ad-dam najisun najasun wa huwa bi ijma'ul muslimin, bi ijma'il muslimin. Dari hadis ini terdapat darah itu adalah najis. Dan ini disepakati oleh kaum muslimin. Dari mana bisa kita ambil? Kalau seandainya dia tidak najis, ya tidak perlu dikurek, kemudian dibersihkan, ya, dikucek, kemudian dibersihkan. Ya. Yang ketiga, wafihi anna izalat an-najasati la yushtaratu fiha al-'adad bal yakfi fiha al-inqa. Di dalam hadis di atas terdapat dalil bahwa sesungguhnya membersihkan najis tidak disyaratkan di dalam proses membersihkan najis itu bilangan, ya, tidak disyaratkan bilangan harus sekian. Akan tetapi yang disyaratkan adalah baliyah fufiyan iqa, cukup dengan bersih. Yang menjadi nilai itu adalah bersih, hilang. Kalau seandainya dengan sekali saja sudah bersih, sudah cukup. Tidak mesti harus tiga kali. Baik. Wa fihi ghairu dzalika min al-fawaid, terdapat hadis ada apa manfaat atau kandungan-kandungan yang lain. Wa'lam, kata Imam Nawawi, ketahuilah anna al-wajib fi izalat an-najasati al-inqa, yang wajib di dalam membersihkan najis itu adalah bersih. Maksudnya apa? Yang menjadi titik poinnya adalah kebersihannya. Ya, yang menjadi titik poin yang wajib, bagaimana dia bersih? Mau sekali, dua kali, tiga kali, empat kali bersih? Kalau sekali sudah bersih cukup. Dua kali bersih cukup. Tiga kali bersih sudah cukup. Tidak mesti lebih dari itu kita lakukan prosesnya. Fa in kanatun najasatu hukmiyatan wa hiya allati la tushad bil ayni kal bawli wa nahwihi wajaba ghusluha. Wajaba ghusluha marratan wa la tajibu ziyadah. Kalau seandainya najis itu adalah secara hukum, yakni yang maksud secara hukum itu hukumnya sudah najis, kita tidak bisa melihat bendanya. Seperti misalkan kencing. Kencing kena celana kita atau kain kita. Ya, dia sudah masuk ke dalam. Sudah, ini kena hukum najis. Kalau seandainya aini lawannya adalah ada bendanya. Maaf karena tai misalkan sudah dibuang begitu. Nah, sekarang dia hukumnya ada nih, dia kena najis. Maka wajib membasuhnya sekali. Ya. Dan tidak wajib lebih dari itu. Ya, seperti Nabi SAW membersihkan kencingnya siapa? Orang Arab pedalaman yang datang ke Nabi, kemudian dia sholat di pojok masjid, lalu Nabi meminta, ya, minta lalu meminta satu ember air, lalu Nabi siramkan. Tidak sebutkan sekian ember. Ya. Walakin yustahabbu al-ghuslu thaniyatan wa thalithatan. Akan tetapi dianjurkan untuk membasuh kedua dan ketiga. Ya, yang pertama wajib, yang kedua dan ketiga adalah sunnah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min nawmi fala yughmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan." Apabila salah seorang dia bangun dari tidurnya, jangan dia mencemplungkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya tiga kali. Wa amma idza kanat an-najasatu 'ainiyatan. Kalau seandainya najis itu aini, nampak barangnya ada kelihatan, ya, buat kedam seperti darah atau yang lain. Kalau darah dia nampak, ya, menyisak. Fala budda min izalati 'ainiha. Wajib menghilangkan bendanya. Ya, wajib menghilangkan bendanya. Wa istahabbu ghusluha ba'da zawal al-'aini thaniyatan wa thalithatan. Wa dianjurkan untuk membasuhnya setelah hilangnya bendanya itu. Fisiknya hilang, fisik najis itu hilang, dianjurkan untuk basuhnya kedua dan ketiga. Hukumnya mustahab. Lalu pertanyaannya, wahal yushtaratu asrun asru al-thawbi idha ghasalahu fih, apakah wajib diperas? Ya, kain apabila najis itu dihilangkan dari kain tersebut. Ya, misalkan setelah dibersihkan kainnya kan lembab, ya, atau basah ketika disiram. Apakah harus kita peras dia supaya sisa air yang ada di dalam kain itu jadi terkuras? Ya. Wajahan, ada dua pendapat di dalam mazhab, mazhab Syafi'i. Al-ashahu annahu la yushtarat. Pendapat yang sahih dari mazhab bahwa tidak disyaratkan untuk diperas. Ya, jadi kalau seandainya kain kita kena najis, ya sudah kita sekedar basuh, tidak perlu diperas. Wa idza ghassala an-najasata al-'ayniyah fabaqa lawnaha lam yadhur. Kalau seandainya dia membersihkan dari benda najis tadi dan fisiknya sudah dihilangkan, maka warna dari najis itu ya tidak apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yadhurruki atharu. Bekas sisa ya dari darah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa. Ini kalau seandainya tersisa dari darah itu warnanya, fisiknya sudah hilang, ya, tinggal warnanya, maka itu tidak apa-apa. Bal qad hasalat at-taharatu wa in baqiya ta'muha. Sebagian malah mengatakan kebersihannya, kesuciannya sudah terwujud walaupun masih ada rasanya. Ya. Fathu najisun fala budda min izalati at-ta'am. Maka kain yang kena oleh najis aini tadi najis, maka harus dihilangkan ta'am, rasa. Jadi najis itu dia punya kriteria karakter. Apa? Yang pertama adalah rasa, bau, dan warna. Ya. Kalau seandainya sudah hilang baunya, itu berarti tidak ada lagi. Walaupun tersisa bekas, ya. Wa in baqiyat ra'ihatu fa fihi qawlan. Kalau seandainya dipakai itu masih ada tersisa bau, ada dua pendapat dari Syafi'i, ashahuma yathhur wa tsani la yathhur. Pendapat, dua pendapat yang terkuat adalah suci, yang pendapat yang kedua tidak suci. Yani apabila di sini adalah najis aini. Najis aini itu apa? Bendanya ada najis yang punya fisik. Pertama yang menjadi inti itu hilangnya fisik. Hilangnya fisik. Cuma terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana kalau seandainya masih tersisa baunya atau tersisa kain anunya, apa rasanya atau tersisa dari warnanya? Yang pertama, kalau tersisa warnanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yadhurruki atharu. Bekasnya tidak apa-apa. Cuma terjadi perbedaan. Bagaimana kalau seandainya ada bau? Ya. Nah, tentu kita lihat kalau seandainya ada bau, mungkin zatnya masih ada. Nah, namun di sini terjadi, ada yang mengatakan sudah suci, ada yang mengatakan belum. Yang mengatakan suci, wallahu a'lam, maka itu akan diambil dari sisi sulitnya untuk menghilangkan. Ya, dan sesuatu yang sedikit dan sulit, maka yughfar, ya, bisa dimaafkan, ya, bisa dimaafkan, karena nggak mungkin dari sisi ini. Contoh, yang pernah kita pelajari, bahwa kita beristinja dengan batu. Berapa? Tiga. Ada yang menjamin bahwasanya dia tidak berbau? Kalau kencing oke lah. Maaf kalau seandainya buang air besar. Ya? Bendanya hilang habis. Tapi masih ada mungkin warnanya, aromanya. Ya? Nah, itu sudah dihilangkan dengan batu. Makanya dengan air itu lebih sempurna kebersihannya. Nah, dengan batu tidak akan sama hasilnya dibandingkan dengan pemakaian air. Nah, sisa yang masih ada dari setelah kita membersihkan dengan batu tiga kali, maka ini yang dinilai oleh ulama adalah mughtafar. Ya, ini bisa dimaafkan. Maka inilah mungkin wallahu a'lam ketika pembahasan tadi mengatakan dia ada bau aroma, ada yang mengatakan sudah bersih, ada yang mengatakan belum. Ya, karena dilihat kepada dalil yang lain. Wallahu ta'ala. Inti yang bisa kita ambil pertama, darah itu najis. Ya, darah itu adalah najis. Makanya Imam Syafi'i, Imam Nawawi mencantumkan dari hadis ini bab judulnya najasatul dam. Ya, yaitu najisnya darah. Jadi darah itu najis. Dan kemudian yang kedua, cara tata cara membersihkan. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa yang menetapkan sesuatu itu adalah najis adalah syariat. Lalu bagaimana cara membersihkannya juga diajarkan oleh syariat. Membersihkan darah tidak sama dengan membersihkan kencing bayi yang belum mengkonsumsi kecuali hanya susu. Bagaimana caranya? Adalah dengan rush. Ya, dibersihkan. Itu sudah cukup. Mungkin secara logikanya, mungkin kita lihat, oh masih ada, masak dengan air yang sedikit bisa segati susu. Maka di sini perlunya kita mengikuti dalil. Dalam masalah taharah itu tidak bisa kita terjemahkan dengan membawa ke bahasa kebersihan. Bersih kotor enggak bisa. Tapi harus memakai istilah syar'i. Istilah syar'i apa? Tahir najis atau najasa. Kapan dianggap dia punya najis? Kapan dia dianggap tidak ada najis? Kapan dia suci dan kapan dia dinilai dengan najis? Ya, contoh kalau tidak salah juga pernah kita pelajari tentang bagaimana perempuan membersihkan kain yang menyentuh tanah, ya, ketika dia melewati tanah yang ada najisnya. Mungkin bagi kita, gimana caranya buat sholat ya? Kotorlah, lah begitu. Apa kata Nabi? Yutahiru ma ba'da. Kain tadi dibersihkan oleh tanah yang ada setelah tanah yang ada najisnya. Dia kan Zain Marah itu menyapu tanah. Kena dia tanah yang ada najis. Kemudian dia jalan lagi setelah tanah yang ada najis, ada tanah yang suci. Itulah yang membersihkan. Ya, kalau kita bawa dalam akal istilah kesehatan tidak masuk nih. Lo kan masih kotor. Setiap kotor bukan dianggap adalah najis. Maka adalah kita kembalikan kepada istilah syar'i. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya, ini sudah kita pelajari bahwa bejana yang dijilat oleh anjing atau bejana di dalamnya ada air lalu anjing minum dari air itu, dia tidak dijilat, tetapi dia minum air dengan ujung lidah. Maka yang pertamanya dengan tanah yang dicampur dengan air. Kita tuangkan air yang tersisa, ya, lalu kita bertambah, kita kasih tanah dengan bercampur air. Bercampur air. Setelah itu kita bilas 6 kali. Nah, di situ sudah ada airnya 7 kali, tambah tanahnya 8 kali. Ya, jadi yang pertama air, tanah bercampur air, dibersihkan, setelah itu dibilas atau dibersihkan 6 kali setelah itu, sehingga dia menjadi 7 kali proses pembersihannya dengan bendanya yang ada, yaitu dengan tanah, jadi prosesnya 8 kali. Yang pertama 2 kali yaitu air, tanah tambah air, ya, kemudian berikutnya dengan air saja. Wallahu ta'ala. Kotoran anjing, kotoran anjing ada dengan menghilangkan airnya, najis, dia adalah najis sedang. Wallahu ta'ala. Jadi hilangkan aja, tidak perlu disamak. Ya, seperti 7 kali proses. Kalau seandainya kita sadar bahwa kain kita ini yakin kita kena najis, tapi itu baru ingat setelah sholat, maka sholat kita sah. Sholat sah. Mana dalilnya? Dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan memakai sandal. Dalam sedang sholat, Nabi mencopot sandalnya. Ya, para sahabat karena melihat Nabi mencopot sandalnya, mereka mencopot juga. Lalu setelah itu, setelah sholat, Nabi menanyakan, kenapa kalian buka, mencopot muka sandal? Kata sahabat, kami melihat kalian engkau membuka sandal, maka kami buka. Kata Nabi, datang kepada Jibril menyebutkan bahwa di bawah sandal saya ada kotoran. Ada kotoran. Disuruh untuk membukanya. Baik. Nabi tidak mengulangi sholatnya dari awal. Tapi selama dia memakai sandal atau sepatu yang ada najisnya, ya, selama dia belum tahu, maka dianggap hukumnya seperti tidak ada. Setelah dia tahu, dia harus buka. Nah, tidak adanya dia mengulang dari awal menganggap bahwa sholat yang dikerjakannya mutalabis bin najasa, sholat yang dikerjakannya dalam kondisi dia terkena najis, pakaiannya terkena najis, ya, dianggap sah. Kalau seandainya tidak dianggap sah, tentu Nabi sudah memulai lagi dari awal. Nah, begitu juga dengan kita yang sholat tadi. Walaupun mungkin kita ingat, serabu kan ikan jam. Nanti menjelang sholat karena butuh kalah. Yakin dia tahu dia. Tapi subhanallah lupa. Baru dia ingat setelah sholat. Kok tadi kesakan terkena kencing nih. Bagaimana? Ya udah, terus selesai sholatnya. Tapi ketika dia mau sholat, dia ingat ni celana kena kencing ni. Nah, biasalah sholat lagi. Ah, enggak sah sholat. Ya, karena hilangnya salah satu dari syarat sah sholat, yaitu izalatun najasati min tsaubi wal badani wal makan. Ya, dari hilangnya najis dari badan, tempat dan tempat dan pakaian dari najis. Wallahu ta'ala. Ya. Masalah darah yang mengalir enggak bisa dihentikan. Ya tetap tidak lanjutkan sholat. Dan itu seperti sebagaimana asar dari para sahabat, orang-orang yang kena darah dahulu sudah habis berperang masih tetap darahnya mengalir, sholatnya tetap lanjut. Ya, kemana dia sedang sholat melakukan itu? Enggak jadi sholatnya. Ya, dia tutup, misalkan, enggak dia biarkan keluar. Numpuk di perbannya, misalkan. Tapi sebelum sholat, apa yang sudah menumpuk, dia bersihkan. Lalu dia pakai. Lalu dia sholat. Enggak mungkin. Dia akan hilangkan itu. Pasti ada proses di dalam pengeluaran kemudian pengerasan selama dalam sholat. Wallahu a'lam. Kedua tadi aurat yang terbuka, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Bagaimana kalau seandainya baru sadar dia setelah sholat bahwa auratnya terbuka, wallahu a'lam. Najis ya, najis maknawi. Maknawi, abstrak, ya. Enggak. Ya buktinya bolehnya menikah dengan ahli kitab. Kalau seandainya najis fisiknya, waduh sulit. Ya. Baik, wallahu ta'ala mudah-mudahan bermanfaat kepada alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.